طيب kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Muslim, babu sifat ghuslil janabah, bab tata cara mandi junub, yaitu nomor bab 343, hadis nomor 718. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau idza ghtasala min al-janabah, apabila beliau mandi disebabkan oleh junub, yabda, beliau mulai, fayaghsilu yadayhi, beliau cuci kedua tangannya, ya, dia cuci tangannya dulu, ثم يفرغ بيمينه على شماله, kemudian dia tuangkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri. Berarti ini sudah bersih dulu, bukan dimasukkan ke dalam janab, tapi dituangkan air, kemudian dia bersihkan dulu tangannya, kemudian dia ambil tangan kanannya, kemudian tuangkannya ke tangan kiri. فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, beliau mencuci kemaluannya. Berarti Nabi enggak pakai gayung di mandinya, tapi pakai tangan langsung, enggak pakai gayung. Kalau kita kan pakai gayung. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ, kemudian beliau berwudu dengan wudu beliau untuk salat, yakni wudu dengan sempurna dari A sampai Z, ya. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ, ثُمَّ, kata-kata ثُمَّ ini adalah menunjukkan perbuatan setelah ثُمَّ dilakukan setelah perbuatan sebelum ثُمَّ selesai. Setelah pekerjaan sebelum ثُمَّ selesai. Jadi beliau berwudu dengan sempurna, kemudian beliau ambil air, فَيُدْخِلُ عَلَى أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ, diambil air lalu dia masukkan tangannya, ya, ke usul syar, ke dasar kepalanya, yaitu di pokok-pokok rambutnya, ya, dasar kepala atau dasar rambut. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ اسْتَبْرَأَ, sampai ketika dia melihat, yakni melihat ini maksudnya beliau mengira bahwa sudah merata, ya, basah ke dalamnya itu merata. Hafana ala ra'sihi thalatha hafanat, yakni beliau ambil air dengan kedua tangan beliau, ya. Yani mengambil sesuatu penuh dengan kedua tangannya itu namanya hafan. Lalu diambil air, ya, kemudian dia tuangkan ke kepalanya tiga kali. Ya, tiga kali. Kalau kita lihat tadi dia sudah membasahi secara merata, kemudian dia tuangkan air ini. Dan ini berarti kepalanya sempurna basah. Jadi kadang sifat air ini kalau seandainya belum dibasahi sebelumnya, air berikutnya berusaha mungkin lengket. Tapi ketika dia sudah basahi, mendatang air berikutnya, dia air itu masuk ke dalam. Summa afadha ala sa'iri jasadih. Kemudian beliau tuangkan air kepada seluruh tubuhnya. Summa ghassala rijlaihi. Kemudian beliau basuh kedua kakinya. Kapan itu? Ketika dia selesai. Nah, selesai, kemudian dia cuci kedua kakinya. Baik. Hadis berikutnya, hadis 716. Wa haddathana Qutaybah ibn Sa'id wa Zuhair ibn Harb qala haddathana Jarir ha wa haddathana Ali ibn Hujr قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل رجلين. Dengan sanad kepada Hisham dari beberapa orang, ya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari beberapa orang, tapi berkumpul hadisnya atau sanadnya kepada Hisham bin Urwah. Di dalam hadis mereka ini tidak ada ghuslur jilain. Ghuslur jilain, tidak ada mencuci kaki. Jadi kalau yang pertama dia berwudu sempurna, kemudian selesai setelah mandi, setelah dia mandi, ya terakhir dia cuci kedua kakinya. Pada riwayat yang lain dari Hisham bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, tidak ada cuci kaki. Hadis 720, wa hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل رجلين. Kemudian dengan melalui sanad Abu Bakar bin Abi Syaibah, sampai sanadnya seperti sanad sebelumnya Hisham dari bapaknya, dari Aisyah. Aisyah ini adalah bibinya Allah. Ya, makanya paling banyak meriwayatkan dari Aisyah itu adalah Allah. Karena dia leluasa masuk. Ya, bertemu. Karena dia bibinya mahram. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi disebabkan junubnya. Beliau membasuh kedua tangannya kaf, ya, tiga kali. Summa dzakara, kemudian dia sebutkan hadis senada dengan hadis Abu Muawiyah yang pertama. Lalu tapi tidak disebutkan mencuci kedua kaki. Kalau tadi hadis Abu Muawiyah, lalu dia mencuci kedua tangannya, tangan boleh jadi ditafsirkan sampai ke sini. Lalu ditafsirkan oleh hadis Abu Bakar Abu Syaibah bahwa maksud dengan kedua tangan itu adalah kaf. Kemudian di belakangnya tidak ada membasuh kedua kakinya. Hadis 721, wa haddatsana wa haddatsanahu Amr an-Naqid qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Zaid an Hisham qala akhbarana Urwah anna Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabati bada'a fa ghassala yadayhi qabla an yudkhila yadahu fi ina thumma tawaddaa mithla wudhu'ihi lis-salah. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi disebabkan oleh junub, min di sini min sababiyah, ya, dari disebabkan oleh junub, beliau membasuh kedua tangannya. Tangannya yang mana dimaksud tangannya? Ya, tangan sampai pergelangan. Baik. Beliau basuh keduanya sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana. Berarti beliau menuangkan air. Dia tidak masukkan tangannya ke dalam bejana. Sebab boleh jadi ditafsirkan, dianggap pada hadis pertama dia cemplungkan tangannya ke dalam lalu dia basuh, gitu kan? Akan tapi tidak. Ya, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, thumma tawaddo. Kemudian setelah itu, setelah dia masuk kedua tangannya, dia berwudu dengan wudunya untuk sholat. Ya. Ini penafsiran terhadap bagaimana cara memasukkan atau bagaimana cara membasuh tangan, yaitu tidak dicemplungkan tangannya tapi dituangkan air ke tangannya. 722 hadis 722 wahaddatsana Ali bin Hujr As-Sa'di qala hadatsana Isa bin Yunus qala hadatsana 'Amash an Salim an Abi Ja'd عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من أكفه ثم غسل سائر جسدي ثم تناحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan bibiku menceritakan, bibiku Maimunah menceritakan kepadaku. Ini Maimunah istri Rasulullah. Maimunah ini adalah bibi Dusana ibunya. Ya. Istilah bagi kita etik. Enak. Karena kalau Dusana bapaknya bukan khal tapi am. Maimunah ini adalah bibinya dari pihak ibunya. Dia mengatakan katakan, yakni Maimunah istri Nabi, adnaitu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu min al-janabah, aku berikan air, aku dekatkan air mandinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia mandi dari junub atau mandi disebutkan junub. Fa ghasala kaffayhi marratayn aw thalathan, dia basuh kedua kaf, ya, dua kali atau tiga kali. Baik, di sini ada keraguan, ya, tetapi bisa memberikan informasi kepada kita bahwa boleh membasuhnya dua kali. Summa adkhala yadahu fil ina, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bejana, summa afra bihi ala farjihi wa ghassalahu bi shimalihi. Kemudian dia tuangkan air, ya, dengan air itu ke kemaluannya, dia membasuhnya dengan tangan kirinya. Sumadaraba bishimalil ard, lalu tangan kirinya yang dijadikan sebagai mencuci kemaluan tadi, ceboknya dia pukulkan ke tanah. Ya. Fadalakaha dalkan syadida. Dia gosok dengan gosok yang keras. Ya. Untuk menghilangkan, ya, sisa yang ada di tangannya. Summa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian dia berwudu, wudunya seperti salat, semua afragha ala ra'si thalath hafanat. Setelah diberwudu seperti wudu untuk salat, berarti wudunya sempurna. Lalu dia tuangkan ke kepalanya 3 kali tuangan penuh mil'a kaffihi, penuh dengan air, dengan tangannya, ya. Summa ghassala sa'ira jasadihi, lalu dia basuh kedua seluruh tubuhnya. Summa tanaha an maqamihi dzalik, lalu dia menjauh dari posisi mandinya tadi. Terolah ya, dia mandi di sini, lalu dia bergeser, ya. Fa ghassala rijlaihi, lalu dia cuci kedua kakinya. Ya, kalau kita lihat orang mandi posisinya tentu ada air, ya. Kalau cuci di situ nanti kakinya masih kena. Ya. Lalu dia pergi ke samping kemudian dia cuci. Semua itu bil mandil, aku datangkan dia dengan kain mandil, sapu tangan, ya, ini kain untuk mengeringkan air yang ada di tubuhnya. Faraddahu, beliau tolak. Ya. Lalu bagaimana? Beliau keringkan dengan tangannya aja. Baik, 723 wa haddatsana Muhammad bin Sabbah wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib wal Ashaj wa Ishaq kulluhum an Waqi'. Ha, وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا حدثنا أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على رأسه وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة واستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر من دي. طيب dengan sanadnya, dengan bermacam-macam jalur sanad menuju kepada hadis A'mash, ya, atau riwayat A'mash. Di dalam hadisnya tidak ada menuangkan air ke kepalanya dengan tangannya. Dalam hadis Waqi' disampaikan tata cara wudu semuanya, mulai dari dia sebutkan matmadah, berarti kumur-kumur, wa istinshaq fihi, ya, menghirupkan air ke hidung. Dan tidak disebutkan dalam hadis Muawiyah tentang kain untuk melap. Nah, jadi kalau kita lihat wudunya untuk sholat, berarti dia lakukan sebagaimana kriteria wudu untuk sholat, sampai termasuk juga berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung. Hadis 724. Wa hadatsana Abu Quraib Bakr bin Abi Ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Ibnu Idris an al-A'mash an Salim an Quraib an Ibn Abbas an Maimunah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi mundil falam yamassahu wa ja'ala yaqulu bil ma'i hakadha ya'ni yanfudhu. Dengan sanadnya kepada Ibn Abbas dari Maimunah bahwasanya Nabi SAW diberikan kain, ya. Falam yamassahu, Nabi tidak menyentuhnya. Wa ja'ala yaqulu bil ma'i hakadha, lalu dia mulai menyikapi air dengan seperti ini, yakni yang fudhuhu, dia membuangkan air yang ada di badannya dengan tangan. Kemudian 725. Wa hadatsana Muhammad bin Musanna al-Anazi qala hadatsana Abu Azim an Hanidalah ibn Abi Sufyan an al-Qasim an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janabati da'a bi shay'in nahwa al-hilab fa akhadha bi kaffihi bada'a bi shakki ra'si al-ayman thumma aysar ثم أخذ بكفيه فقال بها بهما على رأسه. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Kata Aisyah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia ingin mandi dari disebabkan dia junub, dia minta didatangkan sesuatu, yakni bejana seperti hilab. Hilab itu adalah bejana tempat menampung susu yang diperah. Ya, wahia ina uliasa akadru jalbatin naqah halbatin naqah. Yaitu dia satu bejana yang menampung ya seukuran perahan susu unta. Ya, mangkuk seperti baskom kecil ya. Fa akhadha bi kaffihi li'ambil bi kaffihi fa akhadha bi kaffihi li'ambil air dengan tangannya. Ya, dia ciduk. Bada bi syaqqi ra'sihi al-ayman. Dia mulai dengan bagian kepalanya sebelah kanan, summa aisar. Kemudian sebelah kiri, summa akhadha bi kaffihi fa qala bihima 'ala ra'sihi. Kemudian dia ambil air dengan kedua tangannya. Ya. Kemudian dia tuangkan kepalanya. Nah, diberikan sifat kata cara bagaimana cara membasahi kepala. Jadi kalau di sini diambil dulu dengan tangan kanan, lalu dengan bagian kanan, kemudian bagian kiri, kemudian baru dituangkan ke kepalanya dengan dua tangannya. Baik. Ini adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim di dalam bab ini, menerangkan kepada kita tata cara mandi junub. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, qala ashabuna, ashab teman-teman kita, yang maksudnya adalah mazhab Syafi'i, kamalu ghusli janabati, mandi junub yang sempurna, ayyabda'a al-mughtasilu fayaghsilu kaffay thalathan qabla idkhalihima fil ina. Ini ringkasan dari apa yang disebutkan hadis-hadis tadi. Bahwa orang yang mandi ini dia mulai dengan membasuh kedua tangannya kaf sebelum dia memasukkan ke dalam bejana, ya, dia basuh tiga kali. ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى. Lalu dia basuh apa yang ada di kemaluannya atau dari tubuhnya lain yang ada semacam kotoran. Ya, boleh jadi sisa maninya atau mungkin boleh jadi kencing mungkin, wallahu a'lam ya. Maka dibersihkan baik di kemaluan atau di yang lainnya dari tubuhnya. ثم يتوضا وضوءه للصلاه بكماله. Lalu dia berwudu dengan wudunya untuk salat dengan sempurna, berarti dari awal sampai akhir, mulai dengan mencuci tadi sudah cuci tangan keduanya, dia kumur-kumur, dia menghirupkan air ke hidungnya ya, kemudian dia basuh tangan wajahnya, basuh kedua tangannya, basuh menyapu kepalanya dan membasuh kedua kakinya, sempurna. Baik, summa yudkhil asabi'ahu kullahu fil ma. Lalu dia masukkan jari jemarinya ke dalam air. Ya. Fa yafrughu ghurfatan. Lalu dia ciduk atau dia sawu' ya, dia ambil satu kali. Lalu dia fayukhallilu biha usuli sya'ar min ra'si wa lihyati. Lalu akhirnya yang diambilnya tadi, dia selang-selingi di dasar rambutnya, kemudian jenggotnya. Karena jenggot Nabi SAW, baik itu jambangnya, di bawahnya, lebat. Lalu di celah-celah jenggotnya. ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. Lalu dia tuangkan air ke kepalanya tiga kali. ويتعهد معاطف بدنه. Lalu dia perhatikan tempat-tempat kelipatan badannya, seperti kedua ketiaknya, ya, kedua ketiaknya. Wadakhila udhunaihi, bagian dalam dari telinganya. Karena ini kalau ketika diginikan nggak akan mungkin, ya. Kemudian apalagi wudhunya, mandinya Rasulullah satu sa' sampai lima mud, ya, lima mud, ini satu mud, ya. Kalau dihitung secara umum kurang lebih 0,75 liter. Jadi kurang dengan 1 liter. Ya, ini mandi Rasulullah 3 liter karena 1 mud itu 0,75 kalikan 4 berarti 3 liter. 3 liter air mandi beliau. Ya. 3 liter air ini untuk cebok dia. Ya. Kalaupun banyak sampai kepada 5 mud berarti 3,75. Enggak sampai 4 liter. Ya, pakai sabun yang ada, kalau kita sabun cair yang licin sudah dibilas 10 kali pun masih terasa. Enggak pakai itu. Ya. Jadi kalau begitu tentu kalau misalkan 3 liter tadi kurang lebih sampai 3,75 tentu enggak mungkin berulang-ulang. Maka betul-betul diperhatikan bagian-bagian yang kemungkinan terlupakan atau tidak disentuh oleh air. Maka tadi di ketiaknya, kemudian di dalam telinga, kemudian usurrah dipusar. Pusar ini apalagi gemuk misalkan, cokong ke dalam, ya, nggak kena air. Ya, ini diperhatikan. Wa ma bainal ilyataini, ya, di antara ilya. Ya, ilya itu apa? Ilya itu pantat. Bokong pantat itu ilya. Ya. Lalu yang bainal ilyatai, yakni belahan antara dua pantat kita ini. Nah, dibasahi dulu gitu loh. Jadi yang ketiaknya dibasahi, telinganya bagian telinga dibasahi. Pusar dibasahi, ya, di belahan pantatnya dibasahi, wasab rijlaihi, ya, dan jari jemari kakinya, kakinya rapat begini, gimana masuk air? Nah, jadi dibasahi dulu. Baik, kemudian aknil batni ghairi dhalik, aknil saya tidak tahu dengan mungkin maknanya adalah di kelipatan perut, ya, perut kalau misalkan berlipat dia, apalagi kalau wudhu mandinya jongkok, ya, maka di bawah perutnya ini, ya, akan terlindung dari air ketika dia menuangkan air, maka bagian-bagian yang kemungkinan itu tidak bisa tersiram, maka adalah diperhatikan lebih dahulu. Baik. Fayusilul ma'a ila jami'i dhalik. Dia sampaikan air ke seluruh tersebut. Yani kena dengan air. Sumayfidu ala ra'si thalatha hatayat. Lalu dia tuangkan air ke kepalanya 3 kali. Sumayfidul ma'a ala sa'ir jasadi thalatha marrat. Lalu dia tuangkan air ke seluruh tubuhnya 3 kali. Sa'ir ini apa? Sa'ir itu seluruh tubuh, maksudnya sisa dari yang pertama. Kepalanya sudah disiram, enggak perlu lagi disiram. Nah, yang disiram adalah bagian dari tubuh yang belum tersiram. Baik. Yadluku fi kulli maratin ma tasilu ilaihi yadahu min badanihi. Dia gosok, ya, setiap kali sampai tangannya kepada bagian dari badannya, Jadi apa yang sampai tangan dia gosok. Ya. Wa in kana yaghtasilu fi nahrin aw birkatin in ghamasa fiha thalath marrat. Apabila dia mandi di sungai atau di genangan air, yakni di kolam, beliau masuk in ghamasa fiha, in ghamasa itu masuk ke dalamnya thalath marrat, 3 kali. Berarti digosok dulu, keluar dia, terus masuk lagi. Ya, kemudian masuk lagi. Wa yusilu al-ma'a ila jami'i bushratihi. Dia berusaha untuk meratakan air ke seluruh kulitnya. Ya, yusilu ini adalah meratakan. والشعور كثيفة والخفيفة serta rambut-rambut yang tebal atau yang tipis. ويعمم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. Dia ratakan ya air dengan mandi itu rambutnya bagian luar. Nah, kalau di sini ini rambut bagian luar, rambutnya bagian dalam, ya, kemudian bagian tempat tumbuh rambut itu. Jadi betul-betul merata semuanya, ya, untuk mandi junub. Wal mustahabbu ayyabda, dianjurkan. Ayabda bima yaminihi wa aali badanihi. Hendaklah dia mulai dengan bagian kanan dan bagian atas dari badannya. Wa yakuna mustaqbil qiblah. Hendaklah mandi dengan menghadap ke kiblat. Ini tidak ada dalil. Ini dari Syafi'iyah. Ya. Wa yaqula ba'da faragh. Setelah selesai dari mandi, diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa dia baca itu? Karena dia selesai dalam bersuci. Ya. Sebagaimana selesai bersuci dari wudu. Kemudian wayanwil ghusla min awwal syuru'ihi fi ma dzakarna. Hendaklah dia berniat mandi mulai dari awal dia mengerjakan aktivitas mandi. Berarti sudah dimulai niat ketika dimulai mencuci tangan. Ya, niat itu di mana? Di hati. Tapi sudah dia tekadkan ini adalah aktivitas, bagian dari aktivitas mandinya. Wastashabu niyyatu ila yafrugha min ghuslihi. Niat itu berlanjut terus sampai selesai mandi. Ya, sampai selesai mandi. Fa hadha kamalul ghusli. Yang seperti ini adalah mandi yang paling sempurna. Ya, itu mandi yang sempurna. Wal wajib min hadha. Yang wajib di antara dari ini kullihi semuanya, yaitu maksudnya apa? Mandi yang standar. Mandi yang paling minim yang bisa menjadikan mandi kita itu mandi yang sah. Tadi kalau mandi yang sempurna. Kalau ini mandi yang minim, yakni ya yaitu an-niyyatu fi awwal mulaqati awwal juz'in min al-badan bil ma', yaitu niat di awal ketemunya air, ketemunya bagian pertama dari tubuh kita dengan air, sudah ada niatnya ya, sebelum kita menyentuh air sudah ada niat dulu. Wa ta'mimul badan sya'rahu wa bashrahu bil ma', meratakan tubuh dengan air termasuk kulit dan rambut-rambutnya. Wa min syuru' syartihi ayyakuna al-badanu tahiran minan najasah. Dengan syarat, catatan, dengan syarat tubuhnya suci dari najis. Ya. Wa mazada 'ala hadha mimma dzakarnahu sunnah. Lebih dari ini, dari apa yang kita sebutkan di atas tadi, hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau seandainya seorang dia mandi, mandi paling minim, mandi junub itu seperti apa? Itu yang pertama ada niat. Yang kedua langsung dia cemplung misalkan. Tajunnya ke sungai kan. Sudah, itu dia keluar, sudah selesai. Ya, itu minim. Artinya bagaimana seluruh tubuhnya sudah kena air. Itu paling minim. Lebih dari itu, kemudian harus dari, kalau seandainya ada najis, harus dia bersihkan dulu. Lebih dari itu semuanya adalah sunat. Berwudu dulu, memasuk kedua tangannya dulu, ya. Masukkan tangannya ke dalam rambutnya. Itu semuanya hukumnya adalah sunat. Tapi yang paling minim itu adalah bagaimana pertama niat, yang kedua meratakan badan dan rambut dengan air. Itu paling minim. Ya. Jadi ulama ketika dia membahas seperti itu, makanya kita lihat mana syarat minimal sahnya satu ibadah atau satu pelaksanaan ibadah. Baik. Wa yanbaghi liman ightasala min al-ina kal ibrik wa nahwi ayya ayatafattan lidaqiqatin qad yaghfilu anha. Sepantas bagi orang yang mandi dari bejana seperti ibrik dan yang lainnya. Ibrik itu apa? Cerek. Nah, berarti kalau mencerek berarti akan ada mulutnya, ya. Dituangkannya kita nak. Ya sama dengan shower lah. Ya. Keran. Keran seperti keran. Ya kalau tidak ada shower bisa buat showernya dari botol air dilolowangin ya, gitu kan. Nanti bisa keluar. Lain. Hendaklah dia mencermati setiap saat, terkadang dia lalai. Mungkin mengambil air habis airnya. Lupa dia bahwasanya dia sedang mandi, mandi junub. Nah, ini istishabun niyah nih. Hendaklah niat itu selalu ada dalam segala bentuk gerak-gerik kita di dalam mandi. Wa ya'annahu idan idastanja wa tahara mahal istinja bil ma fa yanbaghi an yaghsila mahal istinja ba'da dhalika bi niyyati ghusl janabah. Yaitu dia apabila dia beristinja dan membersihkan tempat istinja dengan air, lalu sepantasnya ketika dia mencuci atau membasuh tempat istinja, setelah itu ada niat untuk mandi junub. Kadang kan ada orang yang beristinja setelah itu enggak ada. Kalau istinja kan enggak perlu dia niatnya niat mandi junub. Tapi ketika dia mau membasuh badannya, ini harus yang ada niat junub. Ya, niat mandi junub. Li'anna idza lam yaghsilhu al-an rubbama ghafala anhu ba'da dhalik. Kalau seandainya dia tidak basuh, tidak beristinja dia sebelumnya, untuk sekarang mungkin boleh jadi dia lalai setelah itu. Ya. Fala yasihhu ghusluhu li tarki dhalik. Maka mandinya tidak sah kalau seandainya dia tinggal atau dia tidak bercebok. Wa in dzakara ihtaja ila massi farjihi fa yantaqis bi wudhu'ihi. Apabila dia ingat bahwasanya dia perlu untuk menyentuh kemaluannya, maka wudhunya batal. Yang tak sewudhu'ah, yakni kurang wudhunya. Atau yahtaju ila kaflat min lafati kharqa ala yadihi. Atau dia membutuhkan satu kain di tangannya. Walhasil di sini bahwasanya seseorang ketika dia mandi, adalah jangan lupa dengan sesuatu yang sangat penting. Di antaranya kalau seandainya dia adalah orang yang buang air, tidaklah dia beristinja. Walhasil kalau kita lihat mandi yang sempurna, apa yang telah disebutkan dalam hadis-hadis tadi, ya, dia katakan hadza madhhabuna wa madhhab katsir min al-a'immah. Ini adalah madhab kita dan madhab dari kebanyakan a'immah. Wa lam yujib ahad min ulama dalka fil ghusli wala fil wudu. Tidak ada seorang pun yang mewajibkan untuk menggosok baik di mandi maupun di wudu illa Malik wal Muzani, kecuali Imam Malik dan Muzani, wa man siwahu ma yaqulu huwa sunnah. Selain dari mereka menganggap bahwasanya menggosok itu ya hukumnya adalah sunnah. Law tarakahu sahhat taharatuhu fil wudu'i wal ghusl. Kalau seandainya dia tidak menggosoknya, maka wudunya taharahnya suci, baik itu dalam taharah wudu atau mandi. Wa lam yujib aidan wudu'a fi ghusl janabah ila Daud adh-Dhahiri. Tidak ada seorang pun yang mewajibkan berwudu sebelum mandi junub kecuali hanya adh-Dhahiri, Daud adh-Dhahiri. Wa man siwahu yaquluna huwa sunnah. Selain dari itu mengatakan adalah sunnah. Falau afadal ma'ala jami' badanihi min ghairi wudu'in sahha ghusluhu. Siap apabila dia menuangkan air ke badannya tanpa dia berwudu, maka mandinya sah. Mustabaha bihi salatu wa ghairaha. Boleh dia melakukan salat dan yang lainnya karena sudah sah. Ya. Walakin al-afdal an yatawadda, akan tapi yang lebih afdal dia berwudu, kama dzakarna, sebagaimana telah kita sebutkan. Wa tahsulu fadilatu bil wudu'i qabla ghusli aw ba'da. Keutamaan wudu itu bisa dia raih baik itu berwudu sebelum mandi atau setelah mandi. Wa idza tawadda awwalan la ya'tihi bi tsaniyan. Kalau dia sudah berwudu pertama, tidak perlu lagi wudu yang kedua. Wa qad ittafaqa al-ulama ala annahu la yastahabbu wudu'ani wallahu a'lam. Ulama telah sepakat bahwasanya tidak perlu dua kali wudu. Wudu sebelum mandi, wudu setelah mandi. Yang sepakat ulama bahwasanya itu tidak perlu. Ya. Tapi kalau seandainya ketika kita mandi, batal wudu kita. Ya, ini kita kencing, kita buang air. Ya. Sementara junub kita sudah hilang karena kita mandi dengan sempurna. Maka kalau begitu, ya harus berwudu lagi. Ya, junub kita sudah selesai. Wallahu ta'ala alam, wa hadha mukhtasar ma yata'alaq bi sifatil ghusl. Ini adalah ringkasan tentang cara tata cara mandi. Wa haditsul bab, hadis-hadis yang ada di dalam bab di atas, tadullu ala mu'dhamu ma dzakarna, menunjukkan akan semua atau global dari apa yang kita sebutkan. Wa ma baqiya falahu dalailu masyhura, wallahu alam. Yang apa yang sisa itu adalah dalil yang masyhur, wallahu alam. Ini yang dapat kita sampaikan. Ya, tadi telah kita sebutkan perbedaan-perbedaan dari hadis ini. Hadis satu sama lain saling melengkapi, saling memberikan tafsiran, ya, sehingga menjadi sempurna. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya. Tadi kan istri Nabi menolak jika dikasih air, kan? Ya. Kita tidak boleh memberikan pakaian. Ya. Apakah itu menunjukkan kita tidak boleh memakai pakaian anduk? Tidak. Ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya kita memakai wanduk. Lah, Nabi aja menolak, kok bisa kita katakan ya? Karena Maimunah istri Nabi. Kenapa dia kasih kepada Nabi wanduk? Ini menunjukkan kebiasaan Nabi. Pada saat itu dia tidak mau. Ya. Kalau seandainya dia tahu bahwasanya Nabi tidak pernah membasuh, tidak pernah melap, kan tidak perlu dia mendatangkan. Nah, maka oleh ulama mengatakan boleh mengeringkan bekas air suci kita, yaitu baik itu wudu maupun mandi. Wallahu a'lam. Enggak juga, menunjukkan boleh. Yang mana? Hmm. anna mustahab tarkuhu wa la yuqalu annahu makruh. Asy'ari pendapat, ya, Asy'ari mendapat bahwasanya al-mukhtar tayyib yaqulu huna wa fi dalil ala anna faddal ma'a yad ba'da al-wudu wal ghusl la ba'sa bihi. Di dalam dalil ini menunjukkan bahwa menghilangkan air dengan tangan setelah berwudu dan mandi tidak apa-apa. Ya, boleh istilah. Dan ini mengatakan terjadi perbedaan pendapat dari mazhab Syafi'i, di antaranya pendapatnya mustahab dianjurkan untuk tidak mengeringkannya, tarkuhu, membiarkannya. Wala yaqulu innahu makruh. Ya, membiarkan airnya tadi. Kalau di sini kita lihat di apa? Fa in kana kana tasyiq mithluhu aw aula isyraki ma fi izalatil ma. Apa tadi yang di atas ya? Kalau sahabun ashabina fi tansyik fi tansyif ala ala ala thalathati madhahib. Oh ya, di atas ya. Fihi istihbab tarki tansyif fil a'dha. Dianjurkan untuk tidak mengeringkan. Hah? Mengeringkan anggota. Tapi kalau seandainya mengeringkan anggota, kenapa harus diginikan dengan tangan? Ini kan bagian juga mengeringkan, menghilangkan. Eh? Maka di sini faida kana al-fadh faida kana nafdhu mubahan, kalau seandainya menghilangkan, ya, menghilangkan air dengan tangan boleh. Kana tansyifa, kana tansyifu mithlahu au aula lishrakihima fi izalatil ma. Wallahu a'lam. Maka mengeringkannya seperti itu juga boleh, ya, atau aula lebih utama. Kenapa? Karena antara nafd menghilangkan air dengan tangan, ya, dengan pakai handuk, sama-sama proses untuk menghilangkan air atau mengeringkan. Ya, ini dengan tangan, yang ini dengan kain. Ya. Nah, jadi berarti boleh, ya, dikeringkan. Nah, dalam pakai handuk boleh enggak? Kita sebutkan tadi boleh. Ya, lalu perbuatan Nabi ini kenapa kok enggak Nabi ngambil? Ya, ini menunjukkan bahwa menghilangkan air dengan tangan setelah wudu atau mandi perbuatan yang dibolehkan. Ya, Allah taala. Mas berwudu, ada saya lihat orang berwudu, bukan kita menggunakan keran. Ada yang sangat sedikit sekali menimbulkan air ke dalam dimatikan. Ada yang pakai air ke keran itu kan normalnya keluar. Ya. Jadi itu sebenarnya di mana yang paling bagus? Ya. Nabi mengingatkan terus untuk hemat dalam memakai air. Ya, hemat memakai air. Karena wuduk Nabi itu satu mud, kurang dari satu liter. Nah, maka kalau kita melakukan aktivitas berusaha menegakkan sunnah, mencontoh wuduknya Nabi di dalam hemat. Ya, karena dulu enggak ada keran. Jadi, maksud dari sunnahnya itu adalah penghematan air. Nah, maka itu boleh. Itu yang lebih mendekati. Kalau seandainya yang paling bagus itu, kalau seandainya kerannya pakai sensor. Gimana? Ketika ditaruh tangan di sini, keluar airnya, tarik, airnya putus. Ya, ini menunjukkan ya, bisa semakin teknologi, semakin mendekati kepada sunnah. Ya, ya, ini penghematan airnya tadi. Wallahu ta'ala. Ini berarti kalau keran standar itu enggak masalah, ya? Makanya tadi jangan terlalu besar-besar. Ya. Pertama, ketika kita berwudu, banyak air yang terbuang sebenarnya. Apalagi di pusat, ada di antara orang yang berwudu, belum sempurna wudu rasanya, kecuali dengan mendengar air besar gitu ya. Nah, terkadang ada tempat lain, kerannya itu dibikinin tutupnya, kemudian air keluar kecil, nah, sebesar ini. Karena dia di apa namanya, masuknya gede, keluarnya kecil, maka nembak dia. Jadi kalau ada orang yang dibuka kerannya cepat-cepat, itu kan semacam menembak dia. Oh, baru dia kecilin, kan? Nah, dia pakai. Kalau di kerannya Masjid Nabawi enggak, dikasih semacam saring sehingga air itu keluarnya lembut, ya, lembut. Dia tidak terlalu banyak juga, tapi lembut. Dia tidak membercakkan air dari tangan kita ke tubuh. Kalau yang ini enggak, gimana orang ya, kayak tadi karakter orang, kalau misalkan banyak senang dia, kan? Nah, gimana dia untuk hemat? Kalau diperbanyak, air akan bisa membasahi tubuhnya. Ya Allah taala. Masing-masing mana? Tangan yang mana? Kenapa tangan kanan? Hah? Ya, kalau antum membasuh tangan antum keduanya untuk kanan menggosok tangan kiri, ya bisa jadi. Tapi kalau Nabi kan tangan kirinya itu dipukulkan ke tanah. Kalau kita mungkin boleh jadi ya, dengan sabun misalnya, ya sabun membersihkan. Tentu nggak mungkin kita dengan satu tangan aja. Kita basuh dengan menggantikannya untuk menggosoknya. Oke, itu boleh. Tapi kan sebenarnya tangan kanannya tidak kotor, ya karena tangan kanannya tidak langsung bersentuhan dengan kemaluan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.